تعليم من التعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لأرواح والدينا والديكم واتنا واتكم وأموات المسلمين معين خصوصا لله الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة وفرهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ولفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وهي بحمد الله عقيدتنا وعقيدة إخواننا من السادة الحسينين حسينيين المعروف بآل أبي علوي وعقيدة أسلافنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وكان الإمام المهاجر إلى الله جد سادة المذكورين سيدي أحمد بن عيسى بن محمد بن علي ابن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنهم لما رأى ظهور البدع وكثرة الأهواء واختلاف الآراء بالعراق هاجر منها ولم يزل نفع الله تعالى به ينتكل في الأرض حتى أتى أرض حضرموت فأقام بها إلى أن توفي فبارك الله في عكبه حتى اشتهر منه الجم الغفير بالعلم والعبادة والولاية والمعرفة ولم يعرض لهم ما عرض لجماعة من أهل البيت النبوي من انتحال البدع واتباع الأهواء المضلة ببركات نية هذا الإمام المؤتمن وفراره بدينه من مواضع الفتان. فالله تعالى يجزيه عنا أفضل ما جزى والدا عن ولده ويرفع درجته مع آبائه الكرام في عليين ويلحقنا بهم في خير وعافية غير مبدلين ولا مفتونين إنه أرحم الراحمين. والماتريدية كالأشعرية في جميع ما تقدم إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهي بحمد الله عقيدتنا عقيدة أهل الحق عقيدة أهل السنة والجماعة الحمد لله adalah akidah kita. وعقيدت إخواننا dan akidah daripada saudara-saudara kita minas sadah al-husainiyin daripada para sadah para habaib husainiyin turunan Sina Husain al-ma'rufin yang mereka dikenal dengan al-Abi Alawi turunan Abi Alawi. Wa akidatu aslafina dan ahlu sunnah wal jamaah adalah akidah salaf kita min ladun Rasulillah semenjak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina sampai hari ini hada. Ahli sunnah wal jamaah ini akidah yang dianut oleh para habaib turunan Sayyidina Husain mulai Rasulullah sampai zaman sekarang. Kalau yang tidak berakidah ahli sunnah wal jamaah berarti sudah menyebal daripada akidah datuk-datuknya. Wa kana al-imam al-muhajir ilallah jaddus sadah al-madhkurin. Imam al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa datuk para sada, para habaib yang dikenal ini, beliau Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Bagir bin Ali Zainil Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Hussein bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Ahmad Al-Muhajir ini datuk para habaib yang di Hadramut. Beliau lamma ra'a dhuhural bid'ah, ketika menyaksikan melihat tampaknya bid'ah wa kasratal ahwa, dan banyaknya kurban-kurban hawa nafsu, wa ikhtilafal ara, dan perbedaan pendapat-pendapat bil Iraq, di negeri Iraq. Asalnya tinggal di Irak. Melihat keadaan sudah berubah, pendapat aliran udah mulai goyah yang benar. Bid'ah sudah nampak. Lebih condong ke Mu'tazilah, lebih condong ke Rafidhah. Hajar. Maka beliau, datuk para sada ini, Ahmad bin Isa Al-Muhajir, berhijrah, karena itu dikatakan muhajir, minha, dari negeri Irak, keluar dari negeri Irak, padahal beliau ada di sana dalam keadaan makmur duniawinya, kaya raya, makmur duniawinya dan terhormat ada di sana. Tapi dia khawatir anak cucunya akhirnya menjadi korban situasi dan kondisi saat itu. Akhirnya bersama anak cucunya dan bersama pelayan-pelayannya serta orang yang cinta sama dia, hijrah keluar daripada kota Irak, ditinggalkan sawahnya, kebunnya, rumahnya. Walam yazal yantagi yatanaggalu fil ard. Pindah sana, pindah sini, menuju ke kota Madinah. Setelah itu masuk ke Hadramut, ke Hajren. Pindah sana, pindah sini, sampai hatta ardu Hadramut. Masuk kota Hadramut, faqama biya ila antufi, maka tinggal di kota Hadramut Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa ila antufiya, sampai meninggal ada di sana. Tufiya meninggal di Husaisah. Fa barakallahu fi agibih, maka Allah memberikan berkah fi agibih, di dalam generasi setelah beliau, turunan beliau. Hatta isyhara minhum jam'al jammul ghafir, sehingga menjadi dikenal, terkenal di antara turunan beliau banyak sekali bil ilmi. Terkenal apanya? Bil ilmi, ilmunya. Wal ibadati, ibadahnya. Wal wilayati, kewaliannya. Wal ma'rifati, dan ma'rifatnya. Walam yu'rid lahum ma arad, walam yu'rid lahum ma arad li jama'at min ahli al-baitin nabawi, dan tidaklah menghalangi lahum, bagi mereka, turunan mereka saat itu, ma arad al-jama'at, apa yang telah menghalangi daripada sekelompok manusia daripada ahli al-bait, keluarga Nabi, min intihalil bid'ah, daripada pengaruh bid'ah wattiba'il ahwa al-mudillah, dan mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan. Bibarakat, karena berkah niyati hadal imamil mu'tamam, niatnya ini imam al-muhajir al-mu'taman, wa firarihi, dan larinya imam muhajir bidinihi, dengan menyelamatkan agamanya, min mawadhi'il fitan, daripada tempat-tempat fitnah. Ini sekaligus menjawab sebagian orang menyatakan habaib itu bukan ahli sunnah wal jamaah, enggak ada. Habaib itu ahlus sunnah wal jamaah mulai zaman dahulu semenjak Rasulullah sampai seterusnya. Ada yang nyebal, kelompok dikit aja itu. Itu berarti sudah tidak sejalur dengan datuk-datuknya. Sayyid Muhajir Ahmad bin Isa, beliau adalah datuk para habaib yang ada di Hadramut. Pertama sadah yang masuk Hadramut Ahmad bin Isa al-Muhajir. Tinggalnya dulunya di Irak. Makmur, kaya, terhormat. Dalam keadaan sukaria sebetulnya. Cuma dilihat ada di sana saat itu udah banyak yang goyah dengan pengaruh pemerintahan yang ada di sana. Hah? Di antaranya peperangan yang terjadi, yang dipimpin oleh Bahbul. Bahbul ini ngaku Sayyid, ngaku turunan Nabi saat itu. Dia ngaku namanya Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Isa bin Zainil Abidin. Nasab ini gak sah sebenarnya. Karena Bahbul ini sebenarnya dia tadi itu ngaku turunan Nabi sambil membawa akidah aliran yang gak benar. Dia mengajarkan untuk mencerca dan mencaci maki sahabat. Di antaranya Sayyidina Uthman, bahkan Sayyidina Ali sendiri dicaci. Talhah, Zubair, Aisyah. Bahbul ini dia berpendapat seperti pendapat Azariqah. Khalifah saat itu adalah Al-Mu'tamid bin Mutawakkil. Beliau, si khalifah ini, orang yang tidak bertanggung jawab dengan rakyat, hanya kepuasan nafsu aja yang dicari. Hah? Alhasil ada di sana terjadi banyak peperangan, banyak masalah, kemudian bid'ah sudah bermunculan. Maka Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa mempunyai satu pendapat, lebih baik kita pindah dah. Pindah yang jauh daripada urusan gini-gini demi menyelamatkan agama anak dan akidah anak turunannya. Beliau cari tempat yang paling pas. Dari Irak langsung ke Madinah Al-Munawwarah. Setiap beliau ada di satu tempat berkeinginan pindah, diawali dengan istikharah. Dia enggak akan berangkat kecuali setelah muncul isyarah dari hasil istikharah. Dari Irak dapat isyarah istikharah berangkat ke Madinah. Dari Madinah berangkat istikharah terus demikian sampai masuk Hadramut. Di situ diperintahkan oleh Rasulullah dalam mimpinya tinggal ada di Hadramut. Dan alhamdulillah dari negeri Hadramut tadi itulah muncul para habaib, para sadah yang dikenal dengan ilmu ma'rifah, ibadah yang menyebarkan agama Allah ada di mana-mana termasuk ada di Indonesia, yaitu di antara mereka Wali Songo. Wali Songo ini turunan Sayyid Muhajir Ahmad bin Isa. Wali Songo ini turunan daripada As-Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik bin Alawi. Alawi ini ammi Faqihil Muqaddam. Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali. Ali dan Alawi satu saudara. Faqihil Muqaddam ini datuknya Segaf, datuknya Syekh Bakar bin Salim, datuknya Al-Attas, datuknya Al-Habsyi, itu dari Faqihil Muqaddam. Abdul Malik ini misanan dengan Faqihil Muqaddam. Sayyid Abdul Malik. Abdul Malik bin Alawi ammil Faqih bin Muhammad sahibul marbat bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Jadi sak datuk. Cuma Sayyid Abdul Malik ini di zaman itu keluar dari Hadramut bersama keluarga semuanya, pindah untuk berdakwah ilallah menuju ke India. Dari situ sampai akhirnya turun temurun diantaranya Wali Songo, penyebar agama Islam ada di Indonesia. Satu rumpun mereka turunan Sayyidina Ahmad al-Muhajir, dan mereka semuanya adalah bersambung akidah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai ke datuknya Ahmad al-Muhajir dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada ceritanya mereka berakidah kan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu berarti enggak ngerti sejarah, pembohong berat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa ini memang beliau adalah orang yang istimewa. Dikatakan beliau menjaga dirinya tidak sampai melakukan yang makruh saja 40 tahun. Jangan yang haram ya. Haram enggak sama sekali dah. Makruh enggak. Dan setiap melakukan sesuatu menunggu isyarat daripada hasil istikharanya. Tidak melampaui, tidak melalui sesuatu kecuali setelah mendapatkan isyarah daripada istikharah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ma khaba man istakhar wa la nadima man istashar. Tidak akan sia-sia orang yang beristikharah dan tidak menjadi menyesal orang yang bermusyawarah. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Beliau melakukan hijrah karena melaksanakan perintah Tuhan demi menyelamatkan agama, akidah, aliran anak cucunya dan juga kerabat-kerabatnya serta pecinta-pecintanya. Melaksanakan perintah Allah, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Berangkatlah ke Allah. Maksudnya berangkatlah untuk meraih pahala daripada Allah, dan dengan cara kamu tinggalkan maksiat dan kamu berbuat taat. Termasuk perbuatan taat adalah menyelamatkan agama, saudara. Karena itu enggak layak kalau misal orang ada di Pasuruan, agama insya Allah bagus masih, pindah ke Australia, yang ada di sana pengajian jarang, yang ada di sana adzan pun jarang, maka ini tidak tepat. Silahkan Anda pindah ke tempat yang lebih aman dalam urusan agama. Jangan karena materi, maka kamu tadi itu spekulasi untuk anak turunanmu yang dikhawatirkan bapak mukmin, anak turunan bisa jadi murtad, saudara. Lingkungan itu adalah sangat menentukan. Itulah yang dipilih oleh Sayyidina Muhajir Lallah Ahmad bin Isa. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan contoh kepada kita bagaimana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah yang ada Ka'bah al-Musharrafah, sentral daripada ibadah kepada Allah. Itu pun Allah perintahkan untuk hijrah. Kenapa? Karena saat itu pengaruh orang musyrikin sangat besar, yang mengancam keimanan, yang mengancam daripada keyakinan. Maka diperintahkan hijrah daripada kota Mekah menuju ke kota Madinah, yang saat itu Madinah ini kota yang gak dihitung, saudara. Mekah itu bisnis di sana juga maju, ibadah juga sentralnya di sana. Diperintahkan hijrah, tinggalkan bersama pengikut-pengikutnya menuju kota Madinah yang gak ada orang kesana saat itu. Itulah yang diselaksanakan oleh Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Dari Irak, yang saat itu pusat pemerintahan ada di Irak, perekonomian paling maju saat itu ada di Irak, maka beliau tinggalkan itu semuanya, masuk ke Hadramut, daerah yang kering kelontang. Di Irak dia disanjung-sanjung, ada di Hadramut saat itu Abadi, Nawasib. Di sana tadi itu Khawarij yang banyak, pembenci Sayyidina Ali, benci kepada Ahlil Bait, justru masuk ke daerah sana. Tapi dengan niatnya yang baik, muncullah turunan-turunan yang solehin yang akhirnya bisa mengembalikan mereka ke jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah. Hah? Karena itu hijrah itu adalah penting. Allah berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima." Siapa orang yang berhijrah tujuannya adalah untuk Allah, hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ingin mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, kok di tengah jalan seandainya enggak sampai ke tempat hijrahnya, keduluan mati, maka tetap dia mendapatkan pahala dari Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi satu catatan penting sekali. Lihat masa depan daripada turunan Anda. Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa itu hijrah karena apa? Khawatir turunannya berubah. Itu adalah program yang harus ada pada setiap orang mukmin. Turunan kamu ini imannya, akidahnya, alirannya, jaga, jangan sampai berubah seterusnya sampai hari kiamat. Karena itu wasiatkan setiap saatnya. Tuh lihat bagaimana para nabi Allah wasiat. Wa wassa bi Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Telah mau berwasiat Ibrahim kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Ya'qub wasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya? Anak-anakku, Allah sudah pilihkan kepada kamu agama. Agama yang benar. Agama yang diridhai yaitu Islam. Maka pertahankan. Fala tamutunna. Maka jangan kamu sampai mati kecuali mempertahankan agamamu Islam. Itu harus kita wasiatkan, saudara, kepada anak-anak kita. Demikian juga bagaimana yang ditanyakan oleh Nabi Ya'qub kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu sembah? Yang kamu ibadahi setelah aku mati? "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Mereka menyatakan, kami akan beribadah, menyembah Tuhanmu dan Tuhan orang tua kamu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Itu harus kita tanyakan kepada anak-anak kita. Akidahmu apa? Aliranmu apa? Tanya kepada anak-anak kita. Ahli sunnah wal jamaah, pertahankan sampai mati. Kita harus mewasiatkan demikian. Jangan berubah daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga turun-temurun akidah ini terjaga. Jangan kita akan membaur-baurkan begitu. Yang penting Islam. Loh, Islam yang mana? Islam yang akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Itu yang jaminan benar. Yang dipilih oleh para sadah al-alawiyin. Yang dipilih daripada orang-orang salihun, saudara. Itu harus kita terapkan dan kita wasiatkan kepada anak-anak kita masing-masing. Karena yang kita miliki pada hakikinya itu adalah anak-anak kita, saudara. Jangan sampai berubah anak kita, rugi kita. Rumah yang kita bangun, yang kita poles seperti istana, kalau kita mati enggak jadi rumah kita, jadi rumah orang lain. Kendaraan kita yang mengkilap seperti disemir itu kalau mati menjadi tumpangan orang lain, bukan tumpangan kita. Pakaian yang melekat sekarang di tubuh kita, kalau kita mati dicopot jadi pakaian orang lain. Sawah, tambak, kebun kamu, kalau kamu mati menjadi milik orang lain. Istri kamu yang kamu cintai atau perempuan suaminya yang ia cintai, kalau mati mungkin menjadi istri dan suami orang lain. Tapi kalau anak, anak-anak kamu kalau kamu mati, gak mungkin menjadi anak orang lain, anak kamu itu. Karena itu fokuskan benar untuk keselamatan anak kamu. Jangan asal karena duniawi kemudian kamu spekulasi terhadap akidah anak kamu, terhadap aliran dan keyakinan anak kamu, bahkan terhadap agama anak kamu. Hati-hati, rugi kamu. Apa nilainya kamu? Kamu kaya raya, sukses dalam dunia, tapi anak kamu murtad semuanya, kafir semuanya, sesat semuanya. Percuma itu, saudara. Tidak bernilai itu semuanya. Di sinilah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Mana hada walidun waladahu min nahlin afdalu min adabin hasan." Tidak ada pemberian daripada orang tua kepada anak yang lebih berharga melebihi daripada pendidikan yang baik. Ajari khususnya masalah keimanan ini. Zaman akhir ini, saudara, Nabi telah menggambarkan sangat mengkhawatirkan. Nabi pernah bersabda begini, "Badiru bil a'mali salihah fitanan kagita'il laylal mudlim." Segeralah kamu cepat-cepat memperbanyak amal soleh sebelum fitnah-fitnah yang akan terjadi bagaikan malam hari yang gelap gulita. Anda bisa dibayangkan kalau malam ini gelap, enggak ada sinar setitik pun, lampu mati, gas enggak ada, enggak ada sinar sama sekali dah. Bulan gerhana, mendung dedet. Anda tidak mengetahui mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Maju sana nabrak, mundur ketabrak. Begitulah nanti di akhir zaman akan terjadi fitnah. yang luar biasa, enggak tahu arah manusia ini. Mana kebenaran enggak tahu arah. Melok sopo ini? Cari panutan bingung. Cari orang yang nasihat bingung. Tambah bingung dinasihati. Sampai pada puncaknya, mudah-mudahan kita selamat ya. Nabi menyatakan apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Pagi mukmin, sore kafir, saudara. Iman pun dibuat main-main. Sore mukmin, pagi kafir. Apa yang menyebabkan mereka demikian ini? Penyebab utamanya apa sih? Sampai iman pun dikorbankan sedemikian rupa. Yabi'u dinahu bi'aradin yasirin minad dunya. Karena dia siap menjual agamanya dengan materi yang murah daripada dunia. Hanya naik pangkat dikit, siap kafir. Hanya mobil, siap kafir. Hanya sebidang tanah, siap kafir. Mungkin hanya beberapa kilo beras, siap kafir, saudara. Karena itu, urusan agama anak-anak kita ini betul-betul mantapkan. Wasiatkan setiap saatnya. Jangan yang ditanya kerjanya saja, duitnya saja, ibadahnya nak, sholatnya gimana, akidah kamu apa, agama kamu itu apa, Qurannya gimana, akhlaknya gimana. Terus demikian wasiat-wasiat masalah keagamaan. Kalau memang lingkungan sudah tidak bisa mendukung, maka hijrahlah, cari tempat yang aman untuk anak turunan kamu, sehingga benar-benar anak turunan kamu menjadi orang yang terjaga agamanya, akidahnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan anak kita selamat semuanya. Anak turunan kita menjadi orang-orang yang selamat, dilindungi daripada segala kekufuran dan kesesatan. Amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Karena itu, mari kita jadikan kota Pasuruan ini kota yang aman daripada segala bentuk pengaruh-pengaruh yang menggeret anak turunan kita kepada kekufuran, kepada kesesatan, dan kita jaga setiap saatnya akidah yang telah Allah pilihkan untuk kita yang benar, ahli sunnah wal jamaah. Semoga kita semuanya dipertahankan dalam akidah ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini yakun ya salihah. Al-Fatihah.